بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat atau edisi yang baru Al-Juz'ur Rabi'u, ya, jilid yang keempat, ya, sampai terakhir pembahasan pada Dars Ar-Rabi'u, ya, Ad-Darsur Rabi'u, pada pelajaran yang keempat. Ya. Terakhir, pada tamrin yang ke-13. Ya. Berikutnya, ya, langsung saja melanjutkan pembahasannya dari pelajaran yang keempat, Ad-Darsur Rabi'u pada jilid yang keempat ini. Sekarang tamrin yang berikutnya pada halaman 41 Rabi'a Asyara, tamrin yang ke-14. Disebutkan satu contoh kalimat dalam daras kemarin, Natasa'alu ani an limtihani, ya, Natasa'alu an limtihani kaifa yakunu, kami saling bertanya tentang ujiannya. Kaifa yakunu, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya, keadaan ujian itu? Nah, dalam kalimat ini dijelaskan di sini, huna kaifa yakunu badalun min alimtihani. Di sini dalam kalimat tersebut, kalimat kaifa yakunu, ya, ini adalah badal. Ya, kalimat kaifa yakunu ini adalah badal dari kata alimtihan. Dari kata alimtihan. Ya, jadi kaifa yakunu. Ya, ini jumlah. Satu kalimat. Nah, kalimat ini dalam kalimat keseluruhan tadi, dia kedudukannya atau fungsinya itu sebagai badal dari lafaz alimtihanu. Wa fit tanzili, dan dalam Al-Qur'an disebutkan satu contoh yang semisal ini tentang badal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, tentang hari akhir, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, ya, kapan, ya, terjadinya. Ya. Kapan, ya. Ya. Kapan datangnya, ya, kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Nah, dalam ayat ini kalimat ayyana mursaha ini sebagai badal dari lafaz as-sa'ah, ya, as-sa'ati atau as-sa'ah ini. Jadi di sini badal, ya, yang berupa jumlah, ya, dan dia sebagai badal dari satu lafaz yang mufrad, artinya yang bukan berupa jumlah. Ya, badalnya tadi kaifa yakunu atau ayyana mursaha ini berupa jumlah. Adapun mubaddal minhu, ya, mubaddal minhu, ya, atau apa, sesuatu yang dibadali, ya, sesuatu yang apa diikuti oleh badal tersebut, itu bukan jumlah, bukan kalimat, atau diistilahkan dia berupa mufrad. Ya, artinya pengertian mufrad itu apa? Bukan jumlah, bukan kalimat, berupa satu kata, satu isim. seperti itu. Ini. Jadi yang demikian itu boleh, itu bisa. Ini ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Kemudian ada sedikit penjelasan tambahan tentang badal. Nah, di sini disebutkan al-badalu arba'atu anwa'in. Al-badalu arba'atu anwa'in. Badal itu ada empat jenis. Ada empat jenis, ada empat macam badal. Wahia, yakni badalul kulli minal kulli. Ya, badalul kulli minal kulli. Ya, badal keseluruhan dari keseluruhan. Al-kul, ya, keseluruhan atau semuanya. Minal kul, dari keseluruhan atau kesemuanya. Artinya secara utuh. Ya, dari satu apa? Satu kesatuan semuanya, kemudian disertai oleh badal yang juga menunjukkan makna yang sama, satu kesatuan secara utuh keseluruhannya. Ini badalul kul minal kul. Nahu, contoh, najaha akhuka Muhammadun. Ya, najaha akhuka Muhammadun. Ya. Saudaramu berhasil, sukses. Ya. Saudaramu, yakni Muhammad, ya, telah berhasil, telah sukses. Ini najaha, ini fi'il, kemudian akhu, ini sebagai fa'il. Kemudian Muhammadun, ini badal. Badal dari akhu. Ya, antara akhuka dan Muhammadun, ya, ini sesuatu yang sama. Zatnya sama. Satu zat yang utuh, tidak atau bukan merupakan bagian atau yang semisalnya. Benar-benar zat yang sama. Akhuka, ya Muhammad. Muhammad itu ya akhuka. Jadi saudaramu itu yang bernama Muhammad itu. Muhammad itu ya saudaramu. Artinya sesuatu yang sama. Ya, yang sepadan, yang setara. Ini yang dimaksud dengan badalul kul minal kul. Kemudian tsanian yang kedua, badalul ba'dhi minal kulli. Ya, badalul ba'dhi minal kulli. Jadi badal ba'd, badal al-ba'd, yaitu bagian, ya, sebagian atau bagian, minal kull, dari keseluruhan, dari kesemuanya. Ya, yakni badal itu merupakan bagian dari yang dibadali atau dari mubadal minhu-nya. Gitu ya. Nahu, contoh, akaltu ad-dajjajata. Akaltu dajjajata. Akaltu dajjajata. Afwan. Akaltu ad-dajjajata nisfaha. Ya. Akaltu dajjajata nisfaha. Saya makan ayam itu nisfaha, separuhnya. Ini yang dimakan hanya sebagiannya. Nisfaha, separuhnya, sebagiannya. Tidak semuanya, tidak utuh satu. Satu ekor ayam itu tidak, tapi hanya sebagiannya, hanya separuhnya. Nisfaha. Nah, ini yang semacam ini disebut dengan badal ba'd minal kul. Nisfa, ini sebagai badal. Kemudian ad-dajjajata, ini mubadal minhu, yang dibadali, yang disertai oleh badalnya. Ini disebut mubadal minhu. Nah, di sini badal, yaitu nisfa, ini merupakan bagian dari mubadal minhu, yakni ad-dajjajata. Jadi sebagian dari ayam itu, atau separuh, kalau nisfa separuh ya. Nisfa separuh dari ayam itu. Nah, mungkin bisa diganti, mungkin sulusaha, sepertiganya, atau rubu'aha, seperempatnya, atau yang semisalnya. Yang jelas, dia menunjukkan bagiannya, ya, sebagiannya. Tidak keseluruhannya, tidak utuh. Itu. Salisan yang ketiga, badalu lishtimali. Ya, badalu lishtimali, badal ishtimal. Ya. Apa yang dimaksud dengan badal ishtimal? Yakni badal di situ mengandung sesuatu yang terkait dengan mubadal minhu. Ya, di situ terkandung sesuatu yang, atau di situ ya, pada badal ishtimal ini ada sesuatu yang terkait dengan mubadal minhu. Ya, tetapi tidak menunjukkan bagian dalam artian seperti badal ba'd min kul tadi. Kalau itu menunjukkan bagian, artinya bagian, ya, ada ukurannya, ya, saya bisa di apa, dipisah-pisah, ada bagian-bagiannya, itu badal ba'd min kul. Adapun badal istimal, ya, dia ada sesuatu keterkaitan dengan mubdal minhu, tetapi bukan berupa bagian-bagian atau bukan sesuatu yang bisa dipisah-pisah seperti tadi, bukan. Ya, tetapi tetap ada keterkaitan dengan mubadal minhu. Ini. Nahwu contoh. A'jabani hadal kitabu uslubuhu. Ya, a'jabani hadal kitabu uslubuhu. Ya, mentakjubkanku. Ya, membuat aku takjub. Membuat aku kagum. Ya, kitab ini. Buku ini. Apa yang membuat kagum buku itu? Apanya? Ya, dalam pada ya pada sebuah buku ya ada beberapa apa istilahnya beberapa hal, beberapa unsur yang bisa dilihat secara nampak, mungkin apa? Sampulnya, covernya, mungkin jilidnya ya. Bentuknya, penjilitannya, atau mungkin kertasnya, atau mungkin tulisannya, settingannya, dan sebagainya, atau mungkin bahasa yang disampaikan dalam buku itu, yang ditulis oleh penulis ya, buku itu. Ya, ada beberapa hal yang terdapat pada sebuah buku. Ya, tetapi tadi, tidak kemudian itu bisa dipisah-pisah, dipotong-potong, ya, sesuatu yang terbagi-bagi, tidak. Tetapi masing-masing itu menjadi apa? Ada keterkaitan, ada terkandung, tercakup dalam buku itu. Ini. Nah, di sini disebutkan tadi contoh a'jabani hadzal kitabu uslubuhu. Buku ini membuat aku takjub, membuat aku kagum, yakni uslubuhu, uslubnya. Ya, uslubnya. Apa semacam gaya bahasanya. Ya. Susunan bahasanya. Jadi yang membuat takjub, yang membuat kagum apa? Gaya bahasa atau susunan bahasa yang ditulis oleh penulis buku tersebut. Jadi bukan bentuk bukunya atau sampulnya atau apa penjilidannya, bukan, tetapi gaya bahasa yang disampaikan pada buku tersebut. Ini yang membuat kagum, yang membuat takjub. Nah, di sini uslubuhu, uslubu ini sebagai badal dari dari hadza. Ya, mubadal minhunya pada lafadz hadza. Ya. Nah, kemudian ini badal ijtimal. Jadi uslubu di sini badal ijtimal. Ya. Ini ya. Jadi yang semacam ini yang dimaksud dengan badal ijtimal. Ini. Jadi bedakan ya dengan badal ba'd min kull. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat, al-badalul mubayyinu. Al-badalul mubayyinu, badal mubayyin. Badal yang fungsinya untuk mubayyin, untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan di situ mungkin mengucapkan sesuatu yang keliru. Ya, keliru dalam artian mungkin keseleo lidah. Kalau orang Indonesia mengatakan keseleo lidah. Tidak bermaksud mengucapkan kata ini, tetapi terucap. Ya, dia bermaksud mengucapkan kata yang lain atau bermaksud untuk menyampaikan sesuatu yang lain, tetapi lidahnya terlanjur mengucapkan yang bukan itu. Ya, itu ya, semacam keseleo lidah. Atau mungkin dia lupa menyebutkan satu kata ini, tetapi kemudian dia teringat yang benar adalah yang lainnya, maka dia menyebutkan kata yang benar setelahnya. Ini. Ya, itu ya. Jadi di situ mubayyin ya, badal mubayyin, badal yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu tadi, menjelaskan sesuatu yang keliru atau menjelaskan sesuatu yang apa mungkin terlupakan ya, atau yang semisalnya ya. Jadi semacam dia apa meluruskan, membenarkan dari kata sebelumnya yang terlanjur diucapkan tetapi mungkin keliru atau terlupa atau yang semisalnya. Nahwu contoh. A'tini al-kitaba. A'tini al-kitaba. Berikan padaku buku itu. Keliru. Bukan. Bukan buku. Bukan kitab. Buku apa? Yang dijilid. Bukan. Tapi. Ad-daftara. ad-daftara, buku tulis. Jadi bukan buku yang jilidan itu ya, yang cetakan bukan, tetapi ad-daftara, buku tulis. Nah, ini mungkin yang mengucapkan keliru. Dia bermaksud apa tadi, memerintahkan untuk memberikan buku tulis, daftar, tetapi yang terucap al-kitab. Maka dia apa istilahnya meralat, ya, istilahnya meralat ucapannya, menyebutkan yang benar, menyebutkan apa yang dia maksud yang sesungguhnya, yang benar, yakni ad-daftara. Ini a'tinil kitaba ad-daftara, ya, seperti itu ya, berikan padaku buku itu, buku tulis itu, ya, kalau orang Indonesia mengatakan seperti itu ya, berikan padaku buku itu, buku tulis itu, ya. Ya, artinya ini sebagai pembenaran atau sebagai ralat tadi dari ucapan sebelumnya yang mungkin keliru atau terlupakan atau kesel lidah, ya, semacam itu ya. Ini yang dimaksud dengan badal mubayyin. Nah, ini jenis-jenis badal. Ya, ini jenis-jenis badal. Ada empat ini. Badal kul minal kul, badal ba'ob minal kul, kemudian badal istimal, dan badal mubayyin. Kemudian ada keterangan berikutnya. La yushtarabu fil badali ayyutabika al-mubadala minhu fit ta'rifi wa tankiri. Ya, la yushtarabu fil badali. Ya, tidak disyaratkan pada badal ayyuta biqal mubadala minhu, untuk menyesuaikan pada mubadal minhu, ya, mubadal minhu, ya, sesuatu yang dibadali tadi, ya, tadi seperti ahuka ad-dajajata al-kitabu al-kitaba pada contoh-contoh tadi atau pada contoh sebelumnya al-imtihanu al-imtihani anisa'ati, as-sa'ati, itu mubadal minhu, yang dibadali. Nah, badal itu tidak disyaratkan harus menyesuaikan mubadal minhu fit ta'rifi wa tankiri dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. At-ta'rif itu ma'rifah, at-tankir nakirah. Ya, ini tidak disyaratkan, tidak ada syaratnya bahwa badal harus sesuai dengan mubadal minhu dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Artinya apa? Boleh sama, boleh tidak. Jadi badal boleh sama, ya, dengan mubadal minhu dalam hal ma'rifah nakirahnya. Kalau mubadal minhu ma'rifah, badalnya boleh ma'rifah, tapi juga boleh nakirah. Tidak masalah, tidak mengapa. Atau sebaliknya, kalau mubadal minhu itu nakirah, badalnya boleh nakirah ataupun juga boleh ma'rifah. Ini. Tidak mengapa demikian, tidak disyaratkan harus sesuai dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Ini ya. Kemudian, yubadalul ismu minal ismi. Min atau minal ismi. Yubadalul ismu minal ismi. Ism dibadali dari ism. Wal fi'lu minal fi'li. Dan fi'al dibadali dari fi'al. Wal jumlatu minal jumlati, dan jumlah kalimat dari kalimat, dari jumlah. Wal jumlatu minal mufradi, dan jumlah itu dibadali dari mufrad. Ya, artinya isim, ya, itu menjadi badal dari isim yang sebelumnya. Fi'al, dia menjadi badal dari fi'al yang sebelumnya. Jumlah atau kalimat juga demikian, menjadi badal dari jumlah atau kalimat yang sebelumnya. Ataupun satu jumlah, satu kalimat itu menjadi badal dari mufrad, menjadi badal dari kata yang sebelumnya, yakni yang bukan kalimat. Jadi satu jumlah, satu kalimat bisa menjadi badal dari satu kata, sesuatu yang bukan kalimat, bukan jumlah. Ini nahwu, contoh alhamzatu yang a yas'alunaka 'ani syahril harami qitalin fih, ya, dalam ayat ini disebutkan, ya, mereka menanyakan, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, berperang padanya. Ya, qitalin, ya, ini qitalin, ini badal. Ya, ini nakirah. Mubadalnya, ya, mubadal minhu asyahri. ya. Ini asyhari. Asyhari ma'rifah. Ini. Ini badal isim dari isim. Kemudian yang ba, waman yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu. Waman yaf'al dzalika asama waman yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab. Nah, di sini yang menjadi badal yudha'af. Yudha'af itu badal. Ini fi'al. Mubadal minhunya yalqa. Ya. Yalqa itu mubadal minhu. Ini juga berupa fi'al. Ya, jadi di sini badal fi'al dari fi'al. Kemudian pada contoh yang berikutnya yang jim yang c, amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi'an'amin. Amaddakum bi'an'amin wa banin. Ini amaddakum bima ta'lamun. Ini satu kalimat, satu jumlah. Kemudian yang menjadi badal dari kalimat ini, amaddakum bi'an'amin wa banin, juga berupa jumlah, berupa kalimat. Ini contoh untuk badal jumlah dari jumlah. Ini. Kemudian yang dal, contoh yang d. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, di sini yang menjadi badal jumlah kalimat kaifa khuliqat. Ini badal berupa jumlah, berupa kalimat. Kemudian mubadal minhu pada lafaz al ibli. Ya, berupa mufrad. Artinya mufrad di sini apa? Bukan jumlah, bukan berupa kalimat, tapi berupa satu lafaz, satu kata. Ini maksud mufrad dalam pembahasan ini ya. Ya, berbeda dengan pengertian mufrad dalam hal jumlah, mufrad musanna jama', bukan itu yang dimaksud di sini. Tapi pengertian mufrad di sini adalah bukan jumlah, bukan kalimat. Seperti ini, al-ibil ini bukan jumlah, bukan kalimat. Ini menjadi mubadal minhu. Adapun badalnya berupa jumlah, berupa kalimat, yakni kaifa khuliqat. Seperti yang ditunjukkan pada contoh yang di atas tadi, natasa'alu 'anil imtihani kaifa yakunu. Atau dalam ayat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ini contoh untuk badal jumlah dari mufrad. Ini ada beberapa tambahan faedah tentang badal, ya. Ini. Kemudian berikutnya ada satu faedah tambahan dalam pelajaran yang keempat ini. Pada halaman berikutnya ya, bisa dilihat. Yakni tentang yang disebutkan di sini judulnya Al-ahruful musyabbahatu bil fi'li. Al-ahruful musyabbahatu bil fi'li. Huruf-huruf yang sesuai dengan atau yang seperti, yang semisal dengan fi'al. Al-musyabbahah. Al-musyabbahah kalau diartikan secara lafaz, secara harfiah atau letterlek, yang diserupakan. Al-musyabbahatu, yang diserupakan. Jadi huruf-huruf yang diserupakan dengan fi'al. Huruf-huruf yang serupa dengan fi'al. Yang seperti atau yang semisal, yang serupa dengan fi'al. Kenapa huruf-huruf ini dikatakan seperti ini? Dia serupa, semisal dengan fi'al. Karena di antara sebabnya, dari sisi lafadznya, karena lafadz huruf-huruf ini seperti lafadz fi'al, fi'al madhi, yakni dia mabni dengan fathah pada huruf akhirnya. Ini dari sisi lafadznya, dia seperti fi'al, serupa fi'al. Inna, anna, dan saudara-saudaranya ya, dari sisi lafadz itu menyerupai fi'al, yakni fi'al madhi. Yakni keadaan akhirnya itu mabni dengan fathah. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Kan seperti fi'al madhi, keadaan akhirnya di fathah. Kataba, boroba, qara'a, dan seterusnya. Ini dari sisi lafadznya. Dan juga ada sisi-sisi yang lain. Insya Allah mungkin di lain waktu ya. Ini. Yang jelas ini huruf-huruf yang serupa dengan fi'al. Hiya sittatun. Ini ada enam. Jadi huruf-huruf yang serupa dengan fi'al. al-ahruful musyabbahatu bil fi'li sittah, ada enam. Wahia yakni dia atau mereka ini yakni inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Ini ada enam ini ya. Inna yang pertama. Yang kedua anna. Yang ketiga ka'anna. Yang keempat lakinna. Yang kelima laita. Yang keenam la'alla. Ya. Atau biasanya disebut apa? Inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Ini ada enam ini. Ya. Kemudian ada penjelasan ringkas tentang faedah atau makna dari enam huruf ini. Inna wa anna tufidani at-taukida. Inna wa anna tufidani at-taukida. Inna dan anna, ini keduanya memberikan faedah, memberikan makna taukid. Ya, jadi untuk menegaskan, ya, untuk menguatkan. Ya, ini taukid. Ini makna atau faedah dari inna dan anna. Nahu contoh. Inna allaha syadidul iqabi. Ya, inna allaha syadidul iqabi. Sungguh. Ya, ditekankan, dikuatkan, ditegaskan. Inna sungguh. Ya, atau benar-benar. Sesungguhnya. Ya. Sungguh, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat siksanya, maha berat siksanya. Ini. Contoh yang lain atau contoh pada lafaz anna dalam ayat disebutkan wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya Allah itu sangat besar siksanya, sangat dahsyat siksanya. Ini anna di sini juga sama sebagaimana inna bermakna taukid. Ini. Jadi dua huruf ini maknanya sama, faedah sama, faedahnya sama, yaitu taukid. Inna dan anna. Berikutnya ka'anna tufidu at-tashbiha. Ya, tufidu at-tashbiha. Ka'anna ini bermakna ya, memberikan faedah tashbih. Tashbih itu apa? Penyerupaan, menyerupai, menunjukkan keserupaan. Nahu contoh, ka'annal ilma nurun. Ka'annal ilma nurun. Ilmu itu seolah-olah seperti cahaya. Ilmu itu seperti cahaya. Ilmu itu serupa dengan cahaya. Jadi ini makna tashbih, menyerupakan. Menyerupakan ilmu dengan cahaya. Ini dengan ka'anna. Ya. Waqad tufidu adh-dhanna. Ya, waqad tufidu dhanna, dan terkadang, ya, terkadang ya. Artinya apa? Dalam satu penggunaan sesuai dengan siyaqul kalam, konteks kalimatnya, terkadang ka'anna itu bermakna dhann. Ya, memberikan faedah dhann. Nahwu contoh ka'annani a'rifuka. Ya, ka'annani a'rifuka. Ya, ini maknanya dhann. Seolah-olah atau sepertinya aku mengenalmu. Ini makna dhon, makna persangkaan. Saya menyangka, saya mengira, ya, sepertinya saya mengenal Anda. Bukan makna tashbih, bukan makna serupa. Ya, saya serupa apa mengenali Anda, bukan seperti itu. Tapi ini makna dhon. Sepertinya, kira-kira, ya, atau saya menyangka, saya menduga, saya mengenal Anda. Ini makna dhann. Terkadang ka'anna bisa bermakna demikian sesuai dengan siyaqul kalam seperti ini. Berikutnya lakinna tufidu al-istidrak. Tufidu al-istidrak. Lakinna ini memberikan faedah istidrak. Istidrak apa? Menunjukkan hukum yang berlawanan. Yang disebutkan setelah lakinna ini berlawanan atau berkebalikan dengan hukum atau kandungan makna yang disebutkan sebelumnya. Nahwu contoh, hamidun zakiyun. Hamid itu zaki, pandai, cerdas. Walakinnahu kaslanu, akan tetapi dia malas. Ya, satu apa? Satu hukum, satu makna yang berlawanan. Ya, malas tetapi pandai atau pandai tetapi malas. Tidak selaras, tidak sejalan. Biasanya umumnya kalau malas itu ya bodoh. Ya, kalau orang malas ya bodoh, tidak pandai. Atau kalau orang yang pandai itu biasanya orangnya rajin, rajin belajar, ya, tekun dan seterusnya. Tetapi ini tidak demikian. Ini berkebalikan, berlawanan, bertolak belakang. Pandai tapi malas, atau malas tapi pandai. Ini makna istidrak. Nah, ini ditunjukkan oleh lafaz lakinna. Berikutnya, laita tufidut tamanniya. Laita ini memberikan faedah makna tamanni. Ai nahwu contohnya laita syababa yaudu. Ya, seandainya ya. Seandainya pemuda itu, masa muda itu kembali. Laita syababa yaudu. Ini tamanni. Yang sebelumnya kemarin sudah dijelaskan ya, pembahasan ini pada pelajaran ini juga ya, tamanni. Berangan-angan ya, mengharapkan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi, atau sulit terjadi, bisa terjadi tapi sulit, ya, sulit terwujud. Itu tamanni. Berikutnya la'alla tufidu tarajjia wal isyfaqa. La'alla ini memberikan faedah, memberikan makna tarajji dan isyfaq. Ya, tarajji ya, berharap, mengharapkan sesuatu. Sesuatu yang baik tentunya. Ya, sesuatu yang baik, yang diinginkan. Dan itu mudah atau sangat mungkin untuk terwujud. Bukan sesuatu yang mustahil, bukan. Tetapi sesuatu yang mungkin, sangat mungkin untuk terwujud. Dengan sebab-sebab atau dengan karinah-karinah yang ada, itu memungkinkan, mudah terwujud. Ya, harapan. Ya, itu tarajji. Kemudian ada pun isyfaq, itu sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, afwan. Isyfaq itu mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan atau mencemaskan, takut sesuatu yang tidak disukai akan terwujud. Itu isyfaq. Jadi takut, khawatir atau cemas sesuatu yang tidak disukai akan terjadi. Ya, itu. Ini makna faedah dari la'alla. Jadi ada dua makna, yaitu tarajji dan isyfaq. Nah, untuk mengetahui makna ini, la'alla dia bermakna taraji ataukah isyfaq, ya sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya. Bisa diketahui dalam kalimat ini dia bermakna taraji, kemudian dalam kalimat yang satunya, yang lainnya, dia bermakna isyfaq. Nahwu contoh, la'allallaha yaghfiru li, ya, la'allallaha yaghfiru li, ya, semoga, berharap Allah itu mengampuni saya. Semoga Allah mengampuni saya. Ya, dengan harapan yang apa? Dengan optimis, artinya sangat mungkin untuk terwujud. Ya, Allah benar-benar mengampuni saya. Harapan, harapan yang baik, yang ingin itu terwujud. Ini makna tarji. La'allallaha yaghfiru li. Semoga Allah mengampuni saya. Ya. Ya, dia bertaubat dari kesalahan, dari dosanya, banyak-banyak istighfar, ya. Banyak-banyak memuji pada Allah, subhanallah wa bihamdih, ya, dan seterusnya. Ya, dengan asbab-asbab itu, dia mengharapkan ampunan Allah. Ini, la'allallaha yaghfiru li. Semoga Allah mengampuni saya. Ini makna taraji. Kemudian contoh yang lain, la'allal jariha, la'allallaha ya, la'allallaha yaghfiru li. Contoh yang lain, la'allal jariha yamutu. La'allal jariha yamutu. Makna apa ini? Apakah juga makna taraji? Tentunya tidak. Sesuai dengan siyaqul kalam, konteks kalimatnya, kata-kata yang ada di sini, al-jarih, orang yang terluka, yamut, meninggal. Artinya, kita tidak ingin, ya, khawatir, cemas. Semoga orang yang terluka itu tidak meninggal. Kan begitu. Tapi, dengan mungkin kenyataan yang ada, menjadi khawatir, cemas. Jangan-jangan orang yang terluka itu meninggal. Ini kan menunjukkan apa? Kecemasan atau kekhawatiran atau ketakutan. Jangan-jangan orang yang terluka itu meninggal. Ini kan tadi cemas, khawatir. Apa? Cemas, khawatir dari sesuatu yang buruk yang mungkin bisa terjadi. Kan tidak, dia tidak ingin, tidak berharap bahwa orang yang sakit itu akan meninggal, tetapi mungkin karena kondisinya dia jadi cemas, jadi khawatir. Ini ya, ini makna isyfaq. Nah, tadi perbedaan makna tadi bisa ditunjukkan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya itu. Kemudian berikutnya, tadkhulu hadhil ahrufu 'alal mubtada'i wal khabari. Jadi huruf-huruf ini, huruf-huruf yang serupa dengan fi'al, yakni inna wa akhawatuha, ini masuk pada mubtada khabar. Ya, masuk pada mubtada khabar. Fatansibul awwala wa yusamma ismaha. Ya, fatansibul awwala wa yusamma ismaha. Ya, dia menasabkan yang pertama, yakni menasabkan mubtada, wa yusamma ismaha, dan dinamakan dengan ismnya, ism dari inna ataupun dari saudara-saudaranya tadi. Wa tarfa'ul akhara wa yusamma khabaraha, dan kemudian huruf-huruf tersebut itu merafakkan yang lain, yakni merafakkan khabarnya. Wa yusamma khabaraha, dan dinamakan dengan khabarnya, khabar dari huruf-huruf tersebut, khabar dari inna ataupun saudara-saudaranya. Ini jadi huruf-huruf ini, inna dan saudara-saudaranya, huruf-huruf yang serupa dengan fi'al, ini masuk pada mubtada dan khabar. Kemudian dia mengubah, ya, yang pertama yaitu mubtada, ya, dia mengubah i'rabnya menjadi mansub. Kemudian dinamakan dengan ism inna ataupun saudaranya, ism anna, ism ka'ana dan seterusnya. Jadi yang semula mubtada menjadi ism inna, ya, keadaannya mansub, nasab. Kemudian mengubah yang semula khabar menjadi khabar dari huruf-huruf itu, menjadi khabar dari inna atau khabar dari anna, khabar dari ka'anna dan seterusnya. Ini, dan keadaannya itu marfu. Ya, khabar inna itu marfu. Ini nahwu, contoh. Ini ditunjukkan dalam contoh supaya lebih jelas. Asalnya Allahu ghafurun, Allah Maha Pengampun. Lafzul jalalah di sini al-mubtada'u sebagai mubtada. Kemudian ghafurun al-khabaru khabar. Ini asalnya mubtada khabar. Keduanya marfu, Allahu marfu, lafzul jalalah, ya, ini marfu. Kemudian ghafurun ini juga marfu. Ya, karena mubtada itu marfu, khabar juga marfu. Kemudian dimasuki oleh inna menjadi innallaha ghafurun. Sungguh, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nah, ketika sudah dimasuki inna, lafzul jalalah Allah menjadi ismu inna, menjadi ism dari inna. Dan keadaan i'rabnya apa? Nasab. Ya, dia menjadi mansub. Lafzul jalalah menjadi mansub. Keadaannya nasab dengan tanda fathah pada huruf akhir. Innallaha. Yang asalnya marfu. Mubtada marfu. Allahu menjadi innallaha. Kemudian ghafurun yang semula khabar dari mubtada, di sini menjadi khabar dari inna. Ya, khabaru inna. Khabar dari inna. Ya, khabar dari inna ini termasuk yang marfu. Ghafurun. Ya, tanda rafaknya dengan dhammah. Ini. Ini hukum amalan dari inna dan saudara-saudaranya. Jadi dia menasabkan ismnya dan merofakkan khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ini. Min ahkami ismiha wa khabariha. Min ahkami ismiha wa khabariha. Di antara hukum-hukum ism inna dan khabar inna. Dan saudara-saudaranya, ya. Inna dan saudara-saudaranya. Di antara hukum-hukum ism dari huruf-huruf tersebut, huruf-huruf yang serupa dengan fi'al dan khobar dari huruf-huruf tersebut. Yang pertama, yajuzu ayyakuna ismuha nakiratan. Jadi boleh keadaan ism dari huruf-huruf tersebut itu nakirah. Ism dari inna, ism dari anna, dan seterusnya. Ini boleh nakirah, bisa nakirah. Nahu, contoh. Ka'anna syai'an lam yahdus. Ka'anna syai'an lam yahdus. Sepertinya sesuatu tidak terjadi. Syai'an, ya, di sini sebagai isim dari ka'anna. Ya, syai'an, isim dari ka'anna. Ini nakirah. Ya, artinya bukan ma'rifah, tapi nakirah. Ini boleh. Ya, boleh seperti ini. Artinya tidak harus ma'rifah, tapi boleh ataupun bisa nakirah seperti ini. Berikutnya. Khabaruha. Ya, khabaruha ka khabaril mubtada'i. Khabarnya, khabar dari huruf-huruf ini, khabar dari inna atau anna atau ka'anna ataupun yang lainnya tadi, dari 6 huruf tadi, ya. Jadi khabarnya itu ka khabaril mubtada'i, seperti khabar dari mubtada. Karena memang asalnya khabar dari mubtada, maka keadaannya khabar dari huruf-huruf tersebut ya seperti itu, seperti khabar dari mubtada. Imma mufradun, bisa jadi mufrad. Artinya mufrad di sini apa? Bukan berupa jumlah ataupun syibhu jumlah. bukan berupa kalimat atau sesuatu yang menyerupai kalimat, berupa satu lafaz, satu kata. Ya, pengertian mufrad di sini ya, berupa satu kata, satu lafaz, ya, satu isim seperti itu. Ya, wa imma jumlatun, dan bisa pula berupa jumlah, berupa satu kalimat. Wa imma syibhu jumlatun, dan bisa pula berupa syibhu jumlah, sesuatu yang menyerupai kalimat. Ya, nahwu, contoh awalan yang pertama, contoh untuk khobar yang berupa mufrad, innallaha sari'ul hisabi, innallaha sari'ul hisabi, sungguh Allah itu maha cepat perhitungannya. Sari', ini sebagai khobar dari inna, ini berupa khobar apa? Mufrad, artinya berupa satu lafaz, satu kata, satu isim, bukan jumlah, bukan syibhu jumlah. Ya, maka dia marfu', ya, dengan tanda dhammah. Sari'u ini. Contoh yang kedua, sanian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha lafzul jalalah sebagai isim dari inna, mansub. Kemudian khabarnya yaghfiru dzunuba jami'a. Ini berupa jumlah fi'liyah. Yaghfiru ini fi'al. Ya, berarti ada fi'al, ada fa'al. Berarti ini jumlah fi'liyah. Yaghfiru fi'al. Fa'alnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, ya, merujuk pada Allah, ya, pada lafzul jalalah. Ya, ini berarti jumlah fi'liyah menjadi khobar dari inna. Artinya khobar dari inna berupa jumlah fi'liyah. Yaghfiru dzunuba. Nah, ketika berupa jumlah fi'liyah, maka dia rafa'nya secara mahal, secara tempat. Tidak secara lafaz. Ya, tapi secara mahal, secara tempat. Ini. Yaghfiru dzunuba ini jumlah fi'liyah menjadi khobar dari inna, ya, fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa'. Contoh yang berikutnya, innallaha 'indahu al-musa'ati. Innallaha 'indahu al-musa'ah. Sesungguhnya Allah, ya, di sisinya itu ada ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya dan bagaimana dan seterusnya, itu di sisi Allah, hanya di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, di sini innallaha lafzul jalalah sebagai isim dari inna mansub, kemudian khabar dari inna apa? Indahu al-musa'ati. Indahu al-musa'ati. Ini berupa jumlah ismiyah. Indahu ini dzaraf sebagai khabar, kemudian ilmu as-sa'ati, al-musa'ati, ilmu ini sebagai mubtada. Jadi mubtada khabar. Ya, jumlah ismiyah indahu al-musa'ah, ini mubtada khabar. Khabarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan, ya. Ya, ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah ini sebagai khabar dari inna. Dan seperti tadi, karena khabar berupa jumlah, maka rafa'nya pada mahalnya. Jadi, indahu al-musa'adu jumlah ismiyah fi mahali raf'in, berada pada tempat rafa', yakni khabaru inna, khabar dari inna. Contoh yang ketiga, ka'annaka minasini, sepertinya engkau dari Cina. Ya, ka'annaka minasini, yang menjadi khobar dari ka'anna, minasini, berupa jar wa majrur. Min itu huruf jar, kemudian asini, isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Nah, ini disebut dengan al-jar wa majrur, atau jarun wa majrurun, jar wa majrur. Ini termasuk syibhu jumlah, sebagai khobar dari ka'anna. Contoh yang berikutnya, la'allal mudarrisa 'indal mudiri. Ya, la'allal mudarrisa 'indal mudiri. Semoga mudaris itu ada bersama mudir. Nah, di sini 'indal mudiri, 'inda ini dzaraf. Dzaraf itu termasuk syibhu jumlah. Ini yang menjadi khabar dari la'alla di sini. Ya. Dan tadi ketika itu bukan mufrad khabarnya, maka dikatakan fi mahalli raf'in, ya, minasini jar wa majrur fi mahalli raf'in, indal mudiri, ya, inda dzaraf, ya, fi mahalli raf'in, berada pada tempat rafa', yakni khabaru inna atau khabaru ka'anna atau khabaru la'alla atau yang semisalnya. Ini menurut satu pendapat demikian, ya. Baik. Berikutnya hukum hukum-hukum yang lain tentang inna dan saudara-saudaranya, tentang ismnya dan khabarnya. La yajuzu taqaddumu khabariha 'alaiha. La yajuzu taqaddumu khabariha 'alaiha wala 'ala ismiha. Tidak boleh mendahulukan khabar huruf-huruf tersebut pada huruf itu sendiri. Jadi tidak boleh misalnya mendahulukan khabar inna dari inna ataupun saudara-saudaranya, ya. Tidak boleh. Wala ala ismiha, dan tidak boleh mendahulukan khabar tersebut pada ismnya. Tidak boleh misalnya mendahulukan khabar inna dari ism inna. Tidak boleh. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan misalkan ghafurun innallaha. Tidak boleh. Ghafurun sebagai khabar dari inna didahulukan daripada inna, tidak boleh. Fi jumlah dan dalam satu kalimat, ya, tidak boleh demikian. Yang benar apa? Innallaha ghafurun. Ya. Juga tidak boleh inna ghafurun allaha, juga tidak boleh. Jadi khabar tidak boleh, khabar dari inna tidak boleh mendahului ism inna. Inna ghafurun allaha seperti itu juga tidak boleh. Ya. Ini demikian. Yang benar apa? Urut inna, kemudian ism inna, dan khabar inna. Innallaha ghafurun. Ini kaidah secara asal, secara umum demikian. Ya. Kemudian pada beberapa keadaan tertentu, keadaannya tertentu, ya, tidak secara umum, tapi dengan keadaan tertentu, dengan syarat tertentu. Yajuzu tawassudu khabariha bainaha wa bainasmiha idha kana lismu ma'rifatan wal khabaru shibha jumlatin. Pada keadaan tertentu. Ya. Pada keadaan tertentu, tidak secara asal. Kalau hukum asalnya tadi, tidak boleh khabar inna mendahului inna ataupun mendahului ism inna, itu tidak boleh. Ini keadaan asal, keadaan umum seperti ini. Adapun dalam keadaan tertentu ada hukum yang tertentu seperti di sini, yajuzu tawassutu khabariha. Jadi boleh menengahkan, menjadikan tengah-tengah khabar inna bainaha wa bainasmiha, antara inna dengan ism inna. Jadi menjadikan khabar inna itu berada di tengah-tengah antara di antara inna dan ism inna. Jadi urutannya inna, kemudian khabar inna, kemudian baru ism inna. Jadi khabar inna ada di tengah-tengah di antara inna dan ismnya. Ini boleh dalam keadaan bagaimana? Dengan syarat, ya, dengan syarat, dengan keadaan tertentu. Idza kana ismu ma'rifatan, jika ismnya itu ma'rifah, ism inna atau ism dari huruf-huruf tersebut itu ma'rifah, wal khabaru syibha jumlatin, dan khabarnya berubah syibhu jumlah. Ini syaratnya. Kalau ismnya ma'rifah, kemudian khabar berubah syibhu jumlah, maka boleh khabar itu di tengah-tengah antara inna dan ismnya, atau antara huruf-huruf tersebut dengan ism dari huruf-huruf itu masing-masing. Nahwu contoh, inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Inna, ya, dalam ayat-ayat ini, ilayna ataupun alayna, ini ada keduanya adalah khabar dari inna. Adapun isim dari inna setelahnya, yaitu iyabahum dan hisabahum. Iyaba, hisaba. Ini keduanya menjadi isim dari inna, mansub dengan tanda fathah. Adapun khabar dari inna pada lafaz ilaina dan alaina, ini jar wa majrur, artinya dia berubah syibhu jumlah. Memenuhi syarat khabar berubah syibhu jumlah, kemudian isim dari inna tadi ma'rifah, iya bahum, hisabahum, keduanya ma'rifah karena diidhofahkan pada dhamir. Nah, pada keadaan ini maka boleh khabar dari inna berada di tengah-tengah antara inna dengan isimnya, dengan syarat, ya, dengan keadaan tertentu ini. Berikutnya, wajib dzalika idza kana ismu nakiratan. Wajib dzalika idza kana ismu nakiratan, dan wajib hal itu jika ismnya nakirah. Nah, di sini malah harus wajib. Wajib apa? Wajib menengahkan khabar inna ataupun saudaranya berada di tengah-tengah antara inna dan ismnya. Idza kana ismu nakiratan, jika ismnya nakirah. Dengan syarat, dengan catatan, dengan ketentuan, jika ism inna ataupun saudaranya itu nakirah. Dan khobarnya tetap syibhu jumlah, ya. Tetap seperti syarat sebelumnya tadi. Khobarnya syibhu jumlah, kemudian ismnya itu nakirah. Maka ini hukumnya justru apa? Wajib. Ya. Khobar inna ataupun saudaranya itu berada di tengah-tengah tadi. Nahwu contoh. Inna ladaina angkala. Inna ladaina angkala. Ladaina, ini syibhu jumlah, ini dzaraf. Kemudian ini sebagai khabar dari inna. kemudian isim dari ina angkala, ya mansub ya, dan dia nakirah, ya, karena dia nakirah, sementara khabarnya syibu jumlah, maka khabar tadi ladaina ini wajib berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi justru tidak boleh ketika diucapkan, misalnya dalam satu kalimat diucapkan inna ankalan ladaina, justru tidak boleh demikian, karena keadaannya seperti ini. Contoh yang lain, dalam ayat yang lain Allah sebutkan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ma'al usri, ma'a ini dzaraf, ya, ini sebagai khobar dari inna, ya, syibhu jumlah, berada di tengah-tengah antara inna dengan isim inna. Isim inna yang mana? Yusra, ya, yusra ini isim inna, ini nakirah, ini ya, hukumnya wajib dalam keadaan seperti ini. Berikutnya, yajuzu dukhulu nunil wiqayati ala inna wa anna wa ka'anna walakinna. Yajuzu dukhulu nunil wiqayati, boleh masuk, bolehnya masuk nun wiqayah. Jadi bolehnya nun wiqayah itu masuk pada inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Ya, pada empat huruf ini boleh dimasuki oleh nun wiqayah. Fanaqulu, sehingga kita katakan innani atau wa inni, innani wa inni, wa annani wa anni, wa ka'annani wa ka'anni, walakinnani walakinni. Ini ya, dari huruf-huruf yang empat ini, empat dari yang enam, jadi yang boleh dimasuki nun wiqayah hanya empat ini di antara enam. Ini ketika dimasuki nun wiqayah menjadi seperti itu tadi, inna menjadi innani, atau bisa pula menjadi inni. Jadi dihilangkan nunnya, salah satu nunnya, innani wa inni. Kemudian anna menjadi annani atau anni. Kemudian ka'anna menjadi ka'annani atau ka'anni. Lakinna menjadi lakinnani atau lakinni. Seperti itu. Ya. Itu untuk empat huruf ini. Apa? Artinya sepakat semuanya boleh bisa dimasuki oleh nun wiqayah. Amma laita, adapun laita, fala tuhdhafu minha illa nuduran. Maka tidak dihilangkan darinya kecuali jarang-jarang saja. Adapun laita, itu tidak dihilangkan darinya kecuali hanya sedikit atau jarang-jarang. Artinya apa? Ketika dimasuki nun wiqayah, ya nun wiqayah tetap ada, tidak dihilangkan. Kalau yang empat huruf tadi, bisa tetap ada nun wiqayahnya atau dihilangkan. Innani atau inni, annani atau anni, seperti itu. Adapun pada laita, ini tidak dihilangkan nun wiqayahnya, harus tetap ada. Atau kebanyakan, mayoritas. Ya, itu selalu ada. Sedikit yang dihilangkan penggunaan dalam penggunaan, ya, sedikit menghilangkan nun wiqayah pada laisa. Ya, fa naqulu, sehingga kita katakan laitani. Ya. Laitani seperti ini. Sangat jarang, sangat sedikit orang mengatakan laiti. Seperti itu. Ya, sangat jarang, sangat sedikit. Ya, kebanyakan mayoritas dengan tetap menyertakan atau menambahkan nun wiqayah tersebut, laitani. Amma wa amma la'alla fala tadkhulu 'alayha illa qalila. Wa amma la'alla fala tadkhulu 'alayha illa qalila. Adapun la'alla, maka tidak masuk padanya kecuali hanya sedikit. Nah, kalau yang la'alla ini kebalikan dari laita. Kalau la'alla apa? Hampir-hampir tidak ada nun wiqayah, atau hampir-hampir nun wiqayah itu tidak bisa tidak masuk, tidak digunakan. Ya, nun wiqayah pada lafaz ini ketika bersambung dengan la'alla. Ya, fanaqul, sehingga kita katakan la'alli. Ya, la'alli. Jadi langsung la'alla langsung pada ya mutakallim tanpa nun wiqayah. La'alli. Ini yang kebanyakan, yang mayoritas penggunaannya seperti ini. Ya. Sangat jarang, sangat sedikit sekali orang mengatakan la'allani. Ya, dengan nun wiqayah itu sangat-sangat sedikit, sangat jarang. Yang kebanyakan tanpa nun wiqayah. Ini la'alli. Ini. Jadi tentang masuknya nun wiqayah ini pada empat huruf inna, anna, ka'anna, dan lakinna, ini nun wiqayah itu masuk, ya, bisa ditampakkan ataupun bisa dihilangkan, innani atau ini dan seterusnya. Adapun pada laika, nun wiqayah itu selalu tampak, ya, kebanyakannya ya selalu tampak, jarang sekali dihilangkan. Jadi dikatakan laitani seperti itu. Kemudian pada la'ala yang sering digunakan, yang banyak digunakan adalah tanpa nun wiqayah. Ya, amat jarang, sangat jarang dengan bersambung atau dimasuki oleh nun wiqayah. Sehingga yang sering dikatakan la'ali seperti itu. Ya. Ini beberapa hukum terkait dengan huruf-huruf yang serupa dengan fi'il. Al-ahruful musyabbahatu bil fi'li, yakni inna wa anna wa ka'anna walakinna wa laita wa la'alla. Ini. Ya. Ini beberapa hukum sedikit ini yang disampaikan di sini. Semoga ini bisa bermanfaat. Walhamdulillah selesai pelajaran yang keempat pada kesempatan kali ini. Alafu minkum untuk kekurangannya. Ya, mungkin banyak kekurangan, kekeliruan dalam pengucapan dan sebagainya. Seadapun selebihnya itu semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa salam taslima. Ya. Walhamdulillah.